Ayo Mas okay. Aliandu, Mas Aliandu. Oke okay, Mas Selamat. Ini lagu yang terpilih. Lagu yang diinginkan oleh Abah Nur. Akhir sebuah cerita. Akhir sebuah tamat. Tamat. Akhir sebuah cerita kayak tamat Mas. Oke. Monggo Mas Aliandu dan teman-teman. Kita goyang-goyang. Komo. Bayangan lo, tak mudah pula, malam ini. Oh, Abah Nur, matur sembah nuwun luar biasa ya. Ini yang ketiga kali di rumah.